maka hendaklah kita berpegang dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika datang malaikat gunung, ketika beliau terusir di Taif dalam keadaan berdarah kakinya, dalam keadaan dilempari batu, dalam keadaan betul-betul sengsara. Kata malakul jibal, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaati perintahmu. Aku malakul jibal. Kalau engkau menginginkan untuk aku timpakan al-akhshabaini alaihim, lafa'at. Kalau engkau ingin aku timpakan dua gunung batu ini pada mereka, aku akan timpakan sekarang. Allah menyuruh malaikatnya untuk taat pada Nabi. Tawarkan. Barangkali dia mau. Aku akan timpakan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Bal narju min aslabihim man ya'budullah." Tidak. Tidak. Bahkan aku berharap kalau dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam, yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Masih berharap dari turunannya. Kalaupun bapak-bapaknya sulit, mudah-mudahan anak-anaknya nanti. Atau dalam riwayat, Allahumma hdi qawmi fa'indahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku. Mereka belum paham. Mereka belum paham. Kalau mereka paham, mereka akan masuk Islam. Masih menganggap bahwa mereka belum paham. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Saya menduga, kalau saja orang-orang itu mendengar hadis-hadis seperti ini, akan tertarik pada Islam. Karena ternyata benar-benar Islam itu agama rahmat. Agama kasih sayang. Berharap agar seluruh manusia mendapatkan rahmat. Tetapi sayang, dirusak gambaran indah ini oleh para teroris. Dirusak gambaran indah ini oleh para khawarij. Dirusak gambaran indah ini oleh para karkarun. Siapa karkarun? Mereka-mereka yang kerjaannya memberontak, melawan, menentang dengan kekerasan, tidak memiliki kesabaran. Mereka yang merusak gambaran Islam. Yang asli. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ikhwani biddin, a'azakumullah. Disebutkan pula oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Lafaznya demikian. Qala, kata beliau, wa yarawna ad-du'a lahum. Kata beliau, kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Aqidah para salaf, para ashabul hadis. Sehingga kalimatnya selalu dimulai dengan domir hum, mereka begini, mereka begini. Maksudnya para ashabul hadis. Wa yarawna ad-du'a, dan mereka berpendapat mendoakan kebaikan untuk penguasa, bis-salahi wat-tawfiqi was-salahi wa basthil 'adli fir-ra'iyyah. Mereka para ashabul hadis mendoakan kebaikan untuk penguasanya agar mendapatkan taufiq, mendapatkan kesalehan, agar dibukakan oleh Allah keadilan untuk mereka terhadap rakyatnya. Wala yarawna al-khuruj 'alayhim, dan tidak berpendapat bolehnya memberontak pada mereka dengan pedang-pedang mereka. Wa in ra'aw minhu al-'udul 'anil 'adl, kalau mereka menyimpang dari keadilan kepada kezaliman, kejahatan, maka ahli sunnah mendoakan kebaikan untuk mereka dan sabar, tidak memberontak. Wa yarawna qital al-fi'atil baghiyah, bahkan ahlu sunnah, masih kata Imam Shawbuni rahimahullah, bahkan ahlu sunnah berpendapat untuk memerangi para pemberontak bersama penguasa sampai mereka mau kembali kepada ketaatan penguasa. Justru membantu penguasa melawan pemberontak. Ini ahlu sunnah. Wa qala Abu al-Hasan al-Ash'ari, tokoh Ash'ariyah yang kemudian di akhirnya bertaubat dengan menulis buku Al-Ibana, juga berkata, wa yarawna ad-du'a li a'immatil muslimin, ahlus sunnah berpendapat